Pandangan Wetan, Keragan, Rembang, Jawa Tengah, ya. Indonesia. Yang berikut ini aja, Lili Yuwanita. Iya, Mas Bram. Ada tiga lagu ya. Yang sekarang juga dilantunin oleh Anjar Agustin Monata, Prapatan Grow. Selamat siang Pandangan Wetan semuanya. Satu buat cuma request dari kita, saya bawakan di sini spesial bersama Monata. Buat Monata Mania Indonesia juga terima kasih. Sedih, sedih bila aku hayalkan masa lalu. Sick.